Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi ta'un wa ilajuhu wal ihtiraz minhu. Pasal berikutnya adalah petunjuk Rasulullah SAW tentang permasalahan ta'un, obatnya, terapinya, penjagaannya dari ta'un, wabah, penyakit. Kemarin kita sudah baca At-ta'un rizun ursila ala ta'ifatim min Bani Israel. Ta'un adalah azab yang Allah utus kepada sekelompok dari kalangan Bani Israel. Wa'ala mangkana qablakum, dan terhadap orang yang sebelum kalian. Faidah sami'tum bihi bi'ardin fala tadkhulu alaih. Maka apabila kalian mendengar terdapat ta'un pada satu tempat, janganlah kalian masuk ke dalamnya. Artinya di sini ta'un itu tidak menyeluruh, enggak seluruh dunia. Ya. Karena Rasulullah SAW di sini mengatakan sami idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kalian mendengar tentang ta'un dalam satu daerah, satu negeri. Satu negeri, bukan negeri. Kullu bilad atau kullu ard. Ya tidak, tapi satu daerah, satu negeri, satu wilayah. Ada ta'un. Oleh karena itu, kalau ada dalam satu negeri, satu daerah, satu wilayah, jangan kalian masuk ke dalamnya. Nah, kalau ta'unnya menyeluruh dunia, itu bukan ta'un. Ya. Seluruh dunia terkena ta'un, ya ambles semua. Nah, karena di sini dilarang masuk pada daerah-daerah yang terkena ta'un. Lakara yang sudah lewat, berapa persennya itu? Paling berapa persen dari penduduk dunia, beberapa negara saja. Tempat-tempat yang lain secara umum seluruhnya terkena. Dalam hadis ini malah beberapa tempat tidak menyeluruh. Wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu. Dan apabila kalian menempati satu tempat yang di situ sudah ada ta'un, jangan kalian keluar darinya karena takut, ya, dari ta'un tersebut. Juga ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un adalah kematian syahid bagi seorang muslim. Sehingga betapa beruntungnya, beruntungnya bagi mereka yang meninggal dalam keadaan syahid. At-ta'un min haythul lughah na'un minal wabak. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ta'un ditinjau dari segi bahasa adalah jenis dari wabak. Wabah. Wabah. bahasa Arabnya wabah, bahasa Indonesianya wabah. Wabah itu bahasa Arab. Ala sahibus sihah, yang diucapkan oleh sahibus sihah, pengarang kamus as-sihah. Wawah inda ahli tib waramun radiyun qatal yakhruj minhu talahubun syadid mu'limun jidda. Menurut ahli tib, pengobatan tabib luka yang ada pada salah satu anggota tubuh, radi, lukanya jelek, buruk, jahat, qatal, membunuh sifatnya, artinya bisa membunuh. Ya, sifat dari ta'un itu membunuh. Ya khurujah ma'utalah hubun syarid, keluar dari kulitnya, dari tubuhnya luka, meleleh, mu'limun jiddan, menyakitkan sekali. Itu jawaz al-miqdar fi dzalik, di keluar dari batasnya, level sakitnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa yasir mahala fil akthar aswad atau akhdar atau akhmad, dan di sekelilingnya kebanyakan apa, hitam, hijau, atau coklat. Nah, di seputaran luka. Sehingga lukanya menyebar, meleleh secara umum seperti itu. Pada ketiak, di belakang telinga, nah, pinggang, tulang persendian. Wa bi athari an Aisyah annaha qalat innabiy sallallahu alaihi wasallam at-ta'n qad arafna fama at-ta'un. At-ta'n kita sudah tahu apa itu ta'un, lalu apa itu ta'un? Ghaddatun ka ghaddatil ba'ir, luka seperti lukanya unta. Khuruju fil maraqi wal ibt, keluar dari ketiak, kulit, dan sendi-sendi. Qala al-atibba idza waqa al-kharraj fi luhum ar-rahwa wal maghabin wa khalf al-udhun wal arnabah. Dikatakan oleh para ahli tabib, para tabib, ya, biasanya kalau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tabib, ya jelas bukan dari orang-orang yang seperti sekarang, ya, dengan obat yang bukan alami. Artinya tiba, ya, kebanyakan tradisional, alamiah. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-atibba idza waqa al-kharraj fi luhum wa rakhwa, apabila ada luka di daging, daging manusia, wa rakhwa, lemak, wal maghabin, khalf al-udhun wal arnabah, telinga, hidung, pinggang karena menjinsin fasid. Ini termasuk dari jenis penyakit yang merusak. Sumia ta'unan, penyakit ini biasanya disebut sebagai ta'un. Ta'un. Ya. Bisul atau luka bagian daging, bagian tubuh, lemak, belakang telinga, hidung. Ya. Nah. Maka ini biasanya namanya ta'un. Sababuhu damun radiun ma'ilun ilal afurah wal fasad. Sebabnya adalah darah kotor. Nah, ini darah kotor bisa dari makanan, pola hidup, bisa juga dari ta'un. Darah kotor yang mengendap di dalam tubuh. Kalau biasanya hari-hari normal, ya biasa dari pola makan, pola hidup. Pola makan misalnya. Nah, ini cukup dengan bekam. Nah beda. Sekarang kalau dari luar seperti taun, wabah. Ya wabah. Kalau dari segi harian atau bulanan setiap tanggal sunnah, maka dia bekam. Ini dalam keadaan normal. Nah sekarang kalau dalam keadaan wabah, kadang darahnya aja menular, kadang megang aja gak berani. Bagaimana mau dibekam? Ya. Nah, ya mungkin diberikan madu atau yang semisalnya. Mustahil ila jawhar summiya. Mustahil ila jawhar summiya. Ya ini mustahil merasuk ke dalam tubuh, ya, merubah ke struktur tubuh. Yusidul adhu wa yugayir mayri rubama rasyahadaman wa sadidan, masuk juga ke dalam darah dan badan anak. Wa yadil al-qalb kayfiyah radiyah, pengaruh juga kepada jantung, pengaruh yang buruk. Jantung biasanya hubungannya dengan darah. Bisa juga sesak napas, bisa, tergantung masing-masing. Hatta yasira lidzalika qatalan, sehingga bisa membunuh. Ya, bisa membunuh, mematikan. Fa inna yaqtasu bil hadith al amal ghudadi. Tetapi secara umum yang namanya ta'un itu menyerang daging manusia. Maksudnya apa? Organ otot, daerah otot, dagingnya. Nah, al-ghudad kelenjar. Lianna lirida'atila yang belum al-a'dha illa makan az'af bit-tab'. Karena saking jeleknya, saking jahatnya, ya orang udah terkena wabah, maka gak akan bisa diterima lagi dari anggota tubuhnya, kecuali sudah melemah. Dan yang paling parah lagi penyakit ini kalau sudah menyerang ketiak, menyambar, merembet pada ketiak, di belakang telinga ada luka-luka. Likurbi imamina al-azhar lati hiya ar'as wa aslam wal-ahmar thumma asfar. Kenapa? Karena mendekati ke kepala, organ kepala. Ya. Wa aslam wal-ahmar thumma asfar. Dan yang paling ringan, ya, adalah berwarna ahmar merah, kemudian kuning. Waladhi ila sawad, adapun orang yang terkena wabah menjadi hitam seluruh tubuhnya, fala yaflut minhu ahadun, gak ada yang selamat. Paham gak? Ada yang ditanyakan sampai sini? Hah? Paham gak? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatannya. Kalau masih mungkin luka merah, luka hijau, luka seluruh tubuhnya dalam keadaan hitam, gak ada yang selamat. Kata siapa? Al-Qayyim rahimahullah. Ini tingkatannya. Mafhum. Kalau dalam, biasanya di sini disebutkan Ibnu Qayyim di sini apa? Masuk ke dalam daging, jaringan. Kalau corona masuknya kemana? Corona, paru daging bukan? Daging, bukan daging. Taib, al-muhim, ya, terlepas dari daging atau bukan, yang jelas tahapan yang mau disampaikan di sini adalah lapisan tubuh dari kulit. Setelah kulit apa? Jaringan tubuh setelah kulit apa? Coba di blank juga. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, al-muhim, terus kalau sudah masuk ke dalam, parah enggak gara-gara? Paham? Aduh, masih luka-luka di sini, luka di sini, luka belakang telinga, di ketiak. Warnanya juga kata Ibnu Qayyim apa? Hah? Kuning. Apa lagi? Merah, kuning, hitam. Merah, masih mending merah. Orang mukanya merah-merah kena wabah corona misalkan atau apa? Delta atau apa? Ya. Nah, ini masih bisa diselamatkan, insya Allah. Kemudian asfar, kemudian kuning badannya. Biasanya kok. Kalau badan kuning sudah masuk, bisa ke liver, bisa ke empedu. Lah kalau hitam sudah bisa masuk ke ginjal. Coba antum lihat orang yang gagal ginjal. Kebanyakan hitam lah. Ah, orang yang cuci darah. Itu enggak. Itu bukan maksudnya apa? Kena wabah bukan. Ini sudah menyerang organ ginjal biasanya. Nah, apa? Hitam. Dan biasanya orang-orang yang hitam ya, yang berpenyakit ya, bukan hitam ini, dari kulit. Nah, biasanya ya sendinya, tulangnya, pinggangnya, ininya, itunya. Biasanya secara keumuman, walaupun tidak secara mutlak. Nah, kalau sudah hitam, biasanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fala yafrud minhu ahad, jarang yang selamat sedikit pun. Sudah menghitam tubuhnya. Nah, ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 700 tahun yang lalu. Adapun sekarang sudah berkembang, tidak kemana-mana. Pernah dengar yang terkena corona hitam tubuhnya? Ada yang dengar? Ada dokter di China, dia kena corona langsung tubuhnya hitam. Nah ini ya, ada gak yang terkena wabah merah tubuhnya? Ada. Kuning? Ada. Ada yang seperti itu, ada. Kalau hitam sudah parah, sudah berat. Kalau hitam sudah berat, sudah parah. Walamma kana ta'un yaktul fil wabaa wa fil biladil wabi'ah ambir anhu bil wabaa kama qala al khalil al wabaa ta'un qila huwa kullu maradin ya'um. Maka tatkala yang namanya ta'un itu nam adalah yang namanya ta'un itu biasanya banyak terjadi di negeri wabahnya yang banyak peperangan, pertempuran, peperangan. Kenapa? Setiap ada perang, pertempuran, ada wabah penyakit. Karena boro-boro kesehatan, makan aja susah. Ya, sampah nggak diurus. Ah, mandi boro-boro dan lain sebagainya. Ya enggak heran kalau di situ ada negeri pertempuran, peperangan, kekacauan, banyak wabah, kelaparan ini itu dan lain sebagainya. Enggak perlu heran. Maka penggunaan kalimat wabah ya sering dipakai dari sini. Nah, kama qala al-waba ta'un, sebagaimana dikatakan al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, al-waba adalah ta'un. Ada juga yang mengatakan huwa kullu maradin ya'um, setiap penyakit yang menyeluruh dalam satu negeri. Tapi ya tidak menyeluruh seluruh dunia, merata, tidak. Tidak. Ya. Nah. Ini kejadian di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya zaman dulu sudah ada. Zaman Nabi SAW sudah ada. Sebelum zaman Nabi SAW sudah ada. Setelah zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, berikutnya dan berikutnya. Ada, wabah itu ada. Nah sekarang apakah setelah corona masih ada wabah? Allahu a'lam. Ibnu Qayyim di sini menyebutkan yang namanya wabah itu biasa terjadi ketika peperangan. Perang, ya gimana mau mikir kesehatan? Makan aja, ya harus makan. Gimana memikir mandi, MCK, dan lain sebagainya. Ya mungkin, kalau sempat waktunya. Belum tempur, ada musuh, ada apa. Sehingga penyakit. Belum dingin, kedinginan, musim dingin. Atau musim panas. Belum lapar, belum haus. Dan banyak yang mati, bangkai-bangkai enggak dikubur. Nah, ini kan banyak penyakit dari sini. Makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fil biladil wabiyah, pada negeri-negeri yang terjadi peperangan, pertempuran. Zaman sekarang mana? Rusia, Ukraina, Afghanistan, Yaman, Palestina. Hah? Suria. Sebelumnya di mana? Di Irak. Hah? Al-Muhim. Allahul Musta'an. Ini ya, pelajaran bagi kita semua. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.